Kamisius, Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesik FM Jogja. Siap-siap lagi untuk mengirimkan pertanyaan Anda di 0816-924-924. Kita sharing bareng lah, kalau ada kejadian begini nih mesti ngapain gitu. Nah, strateginya apa aja nih Bang? Iya, pertama-tama yang Anda harus lihat adalah Anda harus melakukan audit terhadap perusahaan Anda sebelum pemerintah melakukan kenaikan BBM ini penting sekali, dan mengerti betul komponen cost, karena banyak perusahaan yang kalau mereka berbicara dengan saya, mereka tuh tidak mengerti betul komponen ongkos dari masing-masing elemennya. Jadi mereka harus tahu betul situasi dari perusahaannya. Satu, karena yang paling penting biasanya dalam hal ini adalah cash flow. Ya, cash flow-nya itu berada, karena banyak perusahaan yang cash flow-nya itu sangat tight gitu. Satu. Kedua, ya, bisa saja terjadi resiko di mana dalam situasi cash flow yang tight ini gara-gara BBM naik gitu loh. Beberapa supplier mereka dan beberapa vendor mereka itu terlambat bayar. Itu semua mesti dihitung tuh, karena ini sangat mempengaruhi cash flow, ya. Nah, dari segi positifnya, kadang-kadang gitu loh, ada beberapa orang yang dagang nih, misalnya udah 5 tahun, udah 10 tahun gitu loh, itu marginnya makin lama makin tipis. Jadi misalnya 6-7 tahun yang lalu, katakanlah kita untung satu produk 100 gitu loh, tapi karena persaingan dan segala macam, selama 5-6 tahun itu margin kita dari 100 berkurang misalnya menjadi 50. Oke. Okay? Dan selama 5-6 tahun itu juga kita tidak punya keberanian untuk menaikkan harga. Karena kita takut kalau kita naikin harga permintaannya turun, orang jadi enggak mau beli dan seterusnya, atau memberikan kesempatan kepada kita punya kompetitor yang tidak naik harga. Seringkali kan terjadi di situ. Kita naik harga, kompetitor kita nggak naik harga. Orang semua pindah ke kompetitor kita. Akibatnya kita barang kita nggak laku. Tapi kalau situasinya BBM seperti ini, kemungkinan besar adalah kompetitor kita juga kecekek gitu loh. Dia nggak bakalan bisa nggak naik harga juga. Dia mau nggak mau juga harus naik harga. Nah, yang Anda harus hitung adalah dia naik harga berapa dan kita naik harga berapa. Ini semua harus dihitung, sangat penting. Jadi kita harus mengerti betul situasi perusahaan kita, dan kita harus menghitung hal-hal tertentu yang kita perkirakan akan naiknya akan tidak marginal, tapi mungkin naiknya akan gila-gilaan gitu loh. Kalau terutama kita membutuhkan supplier atau vendor yang jaraknya sangat jauh dari tempat kita. Jadi misalnya Anda punya produk gitu loh, Anda punya bikin produk, tapi beberapa jenis produk bahan bakunya itu harus didatangkan dari tempat yang sangat spesifik. Misalnya katakanlah Anda harus punya mendatangkan ubi misalnya dari Cirebon misalnya, atau bawang dari Brebes segala macam, itu mesti dihitung. Dan yang Anda harus hitung juga adalah apakah stok Anda, situasi dari perusahaan Anda sekarang itu stoknya itu adalah terlalu banyak, sehingga Anda dalam berada situasi Anda keuangan Anda lagi susah dimuternya. Nah, berarti kemungkinan besar gitu loh untuk menghindari, dan Anda punya persiapan terhadap cash flow dan seterusnya, mungkin juga mau tidak mau harus ngadain sales obral gitu loh, ya, supaya Anda bisa mengurangi inventory Anda dan kemudian Anda pegang cash. Dan itu akan memperbaiki situasi cash flow misalnya. Ini harus semua dihitung. Jadi makanya jangan heran kalau beberapa minggu weekend ini banyak department store pada ngadain sales apa segala macam. Itu juga karena mereka juga wanti-wanti dan was-was gitu loh, karena BBM ini mau naik, dan mereka berusaha untuk menghabiskan inventory yang terlalu banyak. Karena inventory yang terlalu banyak itu adalah beban. Pantesan, saya kok bingung Bang, ini udah bulan Maret ya, kagak ada acara apa-apa, kok banyak banget sale sampai 50%, 70%, 35% ya, itu pada diskon semua. Oh begitu ya, jadi tapi gini Bang, artinya ketika sudah melakukan yang pertama ini, strategi pertama audit terhadap perusahaan sendiri gitu ya, kalau memang nanti dirasa tidak ada efek yang cukup banyak dengan hasil atau dampak kenaikan BBM ini, yang gak perlu naik harga, it's okay juga kan artinya. Atau pasti kalau BBM naik, pasti harga juga ikut naik Bang? Tergantung juga, banyak orang menggunakan menggunakan ini kan istilahnya naik harga bareng-bareng sama-sama. Jadi ada perusahaan menggunakan kesempatan ini sebagai alasan untuk menaikkan harga, untuk improving margin. Kalau margin saya katakanlah margin saya cuma 50-70 gitu loh, dengan saya menaikkan harga seperti ini karena semua orang juga naik gitu. Yeah. Mungkin saya justru punya advantage bahwa saya punya margin mungkin bisa menjadi 100 gitu. Nah, ini banyak-banyak dilakukan oleh banyak orang. Itulah sebabnya mengapa persiapan-persiapan itu harus menjadi lebih ini gitu. Dan ongkos kirim, Anda juga kalau produk Anda banyak dikirim misalnya oleh perusahaan jasa pengiriman, ada yang ngirim pakai Tiki, ada pesawat macam itu kan juga pasti naik. Dan itu juga Anda kurir apa segala macam, kurir dan jasa pengiriman logistik itu berapa persen dari bisnis Anda, itu Anda harus hitung. Karena itu juga pasti akan naik gitu loh. Nah, ini membutuhkan kalkulasi yang luar biasa jelimet. Kalau enggak, Anda tidak akan survive dan Anda akan berada di posisi ya udah terpaksa naik gitu. Dan naiknya kadang-kadang ya udah kita ngikutin aja. Karena situasi seperti ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dan disiasati supaya Anda misalnya naiknya itu menguntungkan Anda. Apakah Anda perlu naik, apakah Anda nggak perlu naik, apa kalaupun Anda mau naik, naiknya seberapa gitu loh. Jangan sampai naiknya itu membuat kacau salesnya. Jadi kalau misalnya dulu sebelum naik harga misalnya bisa jual 1 juta pasang, setelah Anda naik harga Anda cuma bisa menjual 500 ribu pasang. Nah, itu buat Anda suatu ini juga, suatu resiko yang Anda harus hadapi juga. Malah kepayahan ya Bang ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali Mitra Bisnis. Kira-kira strategi apa lagi nih terutama Anda yang sudah pusing gitu ya, belum lagi nanti kalau ada anak buah yang bos naik gaji, bos gaji gitu ya, padahal dengan situasi yang juga tidak serba tidak memungkinkan. Seperti apa opini lagi atau pendapat lagi dari Bang Kavina? Kita dapatkan strateginya hanya di Kavis Break.